Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Afwan, beberapa hari ini kurang fit. Khawatir kemarin malah menyungkan. Nah, kita ulangi dari asyakiqat. Yang lain silakan lihat kitab. Kalau yang ditanya, kalau bisa tanpa melihat kitab bagus untuk pemahaman. Abu Muhammad, saudari saya seibu, kapan terhalang mahjub? Bulan? Abu Muhammad dulu. Iya, kapan ketika ada laki-laki dari usul dan laki-laki dari furu'. Usul, furu'. Nah, Zaid meninggal dunia. Dia punya saudara laki-laki. Iya, dua orang. Tapi ayahnya masih ada. Ayahnya masih hidup. Dua orang saudaranya dapat lim. Dapat. Ayahnya sudah tidak ada. Tapi Zaid masih punya cucu laki-laki dari putra laki-lakinya. Zaid punya anak Umair, Umair punya anak Hasan. Zaid meninggal, Hasan anak Umair masih ada. Dua saudaranya dapat? Hah? Apa katanya? Dibantu? Ya dapat. Kenapa? Karena masih ada usul. Ada apa? Furu' dari laki-laki. Saya ulangi lagi ilmu untuk menguji kita. Zaid meninggal dunia. Punya dua saudara laki-laki tadi, yang dengan perempuan ada. Tapi ada cucu laki-laki dari anaknya Zainab. Zaid punya anak Zainab, punya putra. Zainab punya putra Gilman. Gilman. Saudaranya dapat? Hah? Berapa? Kan punya cucu laki-laki. Iya, karena cucu laki-laki itu bukan termasuk furu. Iya, bukan termasuk furu. Iya, kenapa? Karena terhalang wanita. Zain. Nah, yang kedua, syakikat. Apa syakikat artinya? Umi Abbas, syakikat itu artinya? Syakikat. Apa tadi? Apa kena double soal dengar? Hah? Kurang dikit. Syakiqat. Syakiqah. Syakiqat. Hah? Biar lebih jelas. Gak apa ya, minta maaf karena. Syakiqah. Syakiqat. Saudari. Kan mana? Saudari saya. Saudari saya seibu, saudari saya seibu, saudari kandung saya seibu. Kapan dia dapat waris menjadi karena sebab ta'asif bil ghaib. Ini apa? Nah, Zaid meninggal dunia. Dia meninggalkan ayah, masih ada ayahnya, Amr, dan saudari perempuannya Hanifah. Hanifah juga punya saudara juga. Zaid ayahnya masih ada. Amr punya saudari laki-laki perempuan. Hanifah punya saudara sekandung juga, Umair. Hanifah dapat? Hanifah dapat? Nah, ini anak khawatir. Zaid ayah masih hidup, Umair. Dia punya saudari Hanifah. Saudari kandungnya siapa? Zaid. Juga masih ada saudara kandungnya Zaid, Amr. Apa? Umair. Hanifah dapat? Apa? Iya, tetap usul, bukan asul, enggak dapat. Tapi kalau seandainya Zaid meninggal dunia, punya satu anak perempuan, terus tinggalkan tadi saudari dengan saudaranya, anak perempuan dapat berapa? Anak bukanya apa, dok, ya? Gak jelas. Iya, Zaid meninggal, putrinya satu orang, dan tadi saudara perempuan dengan saudara laki-laki, Hanifah dengan Umair. Anak perempuan dapat berapa? Lupa. Hah? Anak perempuan dapat berapa? Setengah. Terus saudarinya ini apa? Dapat berapa? Dapat? Iya, ta'sib bil ghair. Iya, sisanya untuk siapa? Tadi, untuk saudarinya. Apa namanya? Ta'sib bil ghair, karena sisi saudari ini punya apa? Saudara laki-laki. Maka dia bersama saudara laki-lakinya ngambil setengahnya, dibagi di dzakari masyhudil musayyad. Begitu ya? Mana? Begitu. Yang ketiga, saudara laki-lakinya tadi Hanifah contohnya juga bisa dapat apa? Ta'sib ma'al ghair. Ta'sib ma'al ghair. Apa maksudnya, Bu? Kapan ta'sib ma'al ghair? Apa? Iya. Kapan ta'sib ma'al ghair itu ketika si mayit meninggalkan furu' unsa. Furu' unsa. Turunan yang wanita. Tadi contohnya, Zaid meninggal dunia, meninggalkan seorang putri, dan meninggalkan seorang saudari sekandung. Siapa tadi? Hanifah. Iya. Amit Teguh, putri dapat berapa satu orang? Hah? Amit Teguh, putri satu orang dapat berapa? Setengah. Terus sisanya? Kita katakan sisanya untuk Hanifah. Kenapa? Dia asobah malghair. Jadi setengah sebagai farad, setengah Hanifah dapat asobah malghair. Begitu ya? Contoh berikutnya. Zaid meninggal dunia. Dia meninggalkan satu orang putri tadi, dan satu orang putri cucu dari anak laki-laki yang sering kita contohkan. Zaid punya putra Zainab, putri Zainab. Punya putra siapa? Umair. Iya. Umair punya putri, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan Hanifah, saudari laki-laki. Saudari perempuan sekandung. Abu Hafsah enggak ada? Absen? Abu Mas'ud? Enggak ada? Nah, Abu Daud? Khabar? Putri? Satu orang dapat? Setengah. Terus cucu dapat? Cucu perempuan? Iya, dia menyempurnakan 2/3. Takmilah tsulutsain, ya kan? Putrinya yang kandung dapat setengah. Cucu perempuannya menyempurnakan 2/3. Ya kan? Takmilah tsulutsain. Begitu, ingat pelajaran kita? Mana? Cucu perempuan tadi ini menyempurnakan tsulutsan. 2/3, 1/6. Terus sisanya? Sisanya? Hah? Tadi untuk Hanifah, untuk Syakikah, untuk apa? Saudari kandungnya. Sebagai asobah, ta'sib ma'al ghair. Karena masih ada puru unsa dan masih ada sisa. Masih ada sisa. Iya. Dan apa, pewarisnya enggak ada laki-laki, ada perempuan, dia dapat sisa. Kalau ada pertanyaan, kan hadisnya al-hiku al-fara'id bi ahliha. Fama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Kan hadisnya namanya ta'sib itu untuk laki-laki. Iya, kalau ada sisa berikan kepada laki-laki yang terdekat. Apa jawabannya? Ini pelajaran kita. Sip. Nah, ini jawaban. Ingat, karena asyqiqat bimanzilatil asyqa. Ingat ya. Iya. Apakah? Karena apa? Saudari sekandung itu sama kedudukannya dengan saudara laki-laki dalam masalah ini. Sehingga kasus berikutnya, misalnya tadi siapa? Zainab meninggal dunia, meninggal seorang putri, Zainab, seorang cucu perempuan tadi, seorang saudari sekandung dan seorang saudara seayah. Saudara laki-laki saya. Dipaham ya? Tambah saudara laki saya. Ya. Tadi putri dapat berapa? Migdad? Setengah. Cucu perempuan dapat 1/6, ini 2/3. Sisanya untuk laki-laki saudara saya atau untuk saudari sekandung saya si ibu. Nah, kita pahami kaidah tadi. Asyqiqat bimanzilatil asyqa. Kita katakan afwan, laki-laki ini enggak dapat. Yang dapat adalah saudari sekandungnya. Karena saudari sekandung kedudukannya sama dengan saudara sekandung, lebih kuat. Iya. Sisanya untuk yang perempuan ini. Yang laki-laki afwan enggak dapat apa-apa. Paham? Mana? Mana belum sempat bikin diagram. Mana? Begitu ya? Dipaham? Itu. Jadi kapan tidak dapat sama sekali? Ketika ada laki-laki usul, laki-laki furu. Kapan menjadi ta'sib bil ghair? Ketika dia punya apa? Saudara sekandung juga. Begitu ya? Ta'sib bil ghair. Misal contohnya laki-laki Zaid meninggal dunia dalam keadaan tidak ada siapa lagi kecuali saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan. Udah, semuanya untuk mereka berdua. Tasibul ghair. Zain meninggal dunia, yang ada adalah istrinya dengan saudara kandungnya dan saudari kandungnya. Istrinya dapat berapa? Piu? Istri dapat berapa, Piu? Berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Hah? Iya, karena punya keturunan. Far. Iya. Sisanya? Tuh, silahkan. Saudara kandung, laki-laki perempuan jadi asobah. Ta'asib bil-gair. Ngambil sisa semua. Begitu ya. Kemudian ketiga apa? Ta'asib ma'al-gair. Ta'asib ma'al-gair apa? ketika si mayit meninggalkan furu unsa, begitu ya? Furu unsa, iya, furu unsa. Ketika meninggalkan furu unsa tulang perempuan, otomatis nanti siapa? Syakikat itu dapat ta'asib kalau ada sisa, begitu ya? Yang terakhir apa? Yang terakhir. Dan juga saudara sekandung bisa dapat fard. Bisa dapat fard. Iya. Kapan itu, Mar? Iya, tidak ada usul yang laki-laki. Terus tidak ada laki-laki furu. Furu perempuan juga enggak ada. Terus satu lagi. Mu'asibnya saudara laki-laki kandung dia juga enggak ada. Sendiri ya. Iya. Zaid meninggal dunia. Meninggalkan seorang istri misalnya, terus saudari kandung satu orang. Begitu ya. Yes. Istrinya dapat berapa? Hah? Seperempat. Saudari kandungnya seorang. Kita katakan ini fard, setengah, seperti anak perempuan. Setengah. Kenapa? Enggak ada laki-laki di atas, enggak laki-laki di bawah, enggak ada punya anak perempuan. Iya, dapat setengah. Gitu ya. Zaid meninggal dunia. Zaid meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang istri, seorang ibu, dan dua orang saudari kandung. Baik. Apa? Istri dapat seperempat. Tuhan. Ibu. Ibu. Kalau ada anak, ada saudara. Seperenam. Ibunya dapat seperenam. Terus dua orang saudarinya. Dua per tiga. Ya, masalah nanti hitungannya, hisabnya nanti. Tapi itunya kayak gitu. Ya, dipaham soalnya. Jadi bisa mahjub, terhalang. Bisa apa? Bisa dapat tasib bil ghair atau dapat tasib mal ghair, bisa tadi tasib kemudian bisa dengan fard. Dipaham soalnya. Ana lanjutin langsung ke Ukhtul Ya'ab apa nanti besok aja. Yam yam ya. Langsung meraja Ukhtul Ya'ab sekarang apa besok aja? Besok. Ada dengar enggak dengar? Belum. Di meraja dulu apa langsung sekarang? Meraja dulu aja. Dipaham soalnya. Jadi kapan mahjub, kapan apa asabah bil ghair, kapan menjadi asabah mal ghair, dan kapan dapat fard. Antum paham ini besok lebih mudah untuk memahami al-akhwat di'ab. Iya. Insyaallah ya rabbal alamin.